Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Raja, Radio As-Sunnah FM Cirebon, dan juga Radio Nashrul Sunnah Madiun. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah mulai membahas tentang benteng pelindung diri dari apa? Sihir. Sudah kita bahas berapa? 3. Masih hafal? Dengan sangat terpaksa malam ini tidak ada pertanyaan berhadiah. Meskipun saya sudah bawa hadiahnya. Nun sewu yang sudah hafal ini ya. Karena materi malam ini panjang. Materi malam ini panjang sehingga enggak bisa untuk diadakan pertanyaan. Khawatirnya kalau ada pertanyaan nanti materinya enggak selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dipersiapkan untuk minggu depan insyaallah. Yang pertama, benteng pelindung dari sihir adalah apa? Meluruskan akidah dan apa? Menguatkannya. Yang kedua apa? Rajin untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki benteng yang keempat. Kita akan memasuki benteng yang keempat. Apa? Memagari apa? Rumah. Ketenteraman dan keamanan rumah, siapa yang tidak ingin? Semuanya pengen rumahnya tenteram dan aman. Untuk tujuan itu, banyak orang rela untuk mengeluarkan duit puluhan juta. Untuk apa? Membangun pagar yang apa? Yang lengkap dengan apanya? Dengan kawat berdurinya. Ada juga yang rela mengeluarkan puluhan juta untuk memasang CCTV di setiap apa? Sudut-sudut rumahnya. Ada juga yang rela untuk membayar satpam lengkap dengan anjing herdernya. Demi apa? Keamanan rumah. Sejatinya orang-orang tersebut sedang menjaga rumahnya dari setan manusia saja. Yang dikomandani oleh para apa? Para itu masang apa? Masang CCTV untuk melindungi dari tukang sihir. Yang dikomandani oleh apa? Maling. Siapa lagi kalau bukan maling? Tujuannya adalah untuk melindungi rumah mereka dari kejahatan maling, setan manusia. Tapi mereka lupa ada setan jenis lain yang ternyata tidak bisa dihalangi meskipun dengan pintu yang terbuat dari baja sekalipun. Apa? Jin, setan, dan kroni-kroninya dari kalangan tukang sihir. Di sisi lain, banyak orang yang sadar tentang bahaya setan. Tapi dia meniti jalan yang keliru untuk membentengi rumahnya. Ada yang nanduri bambu kuning di sekeliling apa? Rumahnya. Bukan untuk hiasan. Kalau untuk hiasan gak masalah. Tapi tujuannya adalah supaya katanya setan noraba, ramerek. Atau ada juga yang menasehatkan, dan saya pernah dinasehati, supaya nandur pohon pepaya di sekeliling rumah. Benek anak santet kue rawisa apa? Rawisa mlebu. Kalau nandur gandul, arep dipangan buah itu ora apa-apa. Ya. Jadi jangan dipahami, oh ngaji nungkana roli nandur gandul. Tidak. Ya. Maksudnya adalah apa tujuannya? Dan ada pula yang menyebar irisan brambang, irisan bawang putih, uyah, ya, garam yang sudah dimantra-mantrai, tujuannya katanya untuk pagar gaib. Padahal subhanallah, bab pembentengan rumah itu sudah dijelaskan di dalam Islam sejak 14 abad yang lalu. Dan caranya mudah, enggak jelimet, dan juga gratis. Kalau tadi ya, pakai mantra-mantra pun bayar kan ya. Masa dukun ada yang gratis? Ada enggak dukun gratis? Wah, itu terlalu sosial itu dukunnya itu. Nah, ya ada dukun gratis, minimal bayar apa? Gawa kopi, gula, pemening, teh. Subhanallah, daripada gua dukun, mendingan gua apa? Gue megang dewek. Ya, ngapain kita kasih dukun seperti itu? Untuk memagari rumah kita, gratis. Apa saja kiat-kiatnya? Dan bagaimana caranya kita bisa memagari rumahnya? Inilah yang apa saja kiat-kiatnya agar kita bisa memagari rumah kita? Inilah yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Di sini ada empat. Ada empat hal yang perlu kita lakukan agar rumah kita itu terbentengi dari serangan setan maupun serangan tukang sihir. Yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk apa? Rumah. Apa iya Ustaz, kalau mengucapkan salam rumah kita akan dilindungi? Iya. Jawabannya atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla." Ada tiga orang yang akan terus dijaga oleh Allah. Ada berapa orang? Tiga orang. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan ucapan apa? Salam. Ini orang yang masuk rumahnya dengan ucapan salam, dia akan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah, jangankan satu dukun, 1 juta dukun sekalipun, seandainya mereka bersatu padu untuk menyerang orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil mereka bisa membahayakan orang tersebut. Oh, jebule salam gue luar biasa. Nah, mulanya dia malakan. Jenengan itu kebanyakan dari kita salamnya itu kalau mau masuk ke rumahnya apa? Orang lain. Ketika akan bertamu salam, masuk rumahnya sendiri apa? Langsung blus. Nggak ada suara, nggak ada apa, tahu-tahu langsung masuk, Begitu masuk langsung mak. Yang dipanggil langsung ibune. Belum salam, belum apa. Bahkan Nabi SAW di sini mengatakan, rajulun dakhala baitahu, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Rumah dia sendiri. Diperintahkan untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, gimana? Biasanya masuk rumah salam apa enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, apa kadang-kadang? Lebih sering iya nih, apa lebih sering orang nih? Ustaz, kalau di rumah enggak ada orang gimana Ustaz? Kalau misalnya di rumah enggak ada orang. Misalnya kita baru pulang dari kantor, istri kita belum pulang dari mana, di rumah enggak ada siapa-siapa, masuk rumah salam apa enggak Ustaz? Salam gua sapa. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibn al-Arabi dalam tafsirnya, juga Al-Qurtubi, Ibn Kathir, An-Nawawi, mereka semuanya mengatakan, salam itu adalah sekalipun di dalam rumah tidak ada apa? Orang. Apa dalilnya? Kata mereka Al-Quran, Surat An-Nur ayat 61. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 61. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Seandainya kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. سَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi. Bahwasannya kita masuk rumah juga mengucapkan apa? Salam. Sekalipun di dalamnya tidak ada apanya? Tidak ada penghuninya. Nah orang penghuni ini, kucuk-kucuk assalamualaikum, ana sing jawab ke priwe Ustaz. Sidang melebu apa orang? Hah? Jadi masuk enggak? Kenapa takut? Paling teman-teman. Paling teman-teman kita mungkin dari jin-jin muslim atau apa. Ya, itu. Kemudian redaksinya gimana Ustaz? Apa ada redaksi khusus? Kalau masuk rumah, ternyata di dalam rumah itu enggak ada orangnya. Kata Ibnu Umar, dalam suatu athar, kalau masuk rumah di dalam enggak ada orangnya, cara salamnya kata beliau bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kata beliau assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Apal semuanya kan? Apa? Ini disebutkan di dalam suatu athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan sanadnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ustaznya orang apal beri assalamualaikum enggak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian ini yang pertama. Supaya rumah kita terpagari, kita masuk sebelum masuk rumah kita mengucapkan apa? Salam. Yang kedua, mengucapkan basmalah ketika masuk rumah. Jadi bukan hanya cukup apa? Assalamualaikum. Tapi ketika assalamualaikum di luar, ketika akan masuk, ketika kita melangkahkan kaki kita ke dalam, kita ucapkan apa? Bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," seandainya seseorang memasuki rumahnya, "fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi," kemudian dia berzikir kepada Allah. Jangan mengucapkan basmalah ketika masuk dan sebelum makan. "Qala asy-syaitan," saat itu setan akan berkata, La mabita lakum wa la asya. Kata setan, kalian enggak bisa nginep di rumah ini dan enggak bisa ikut makan. Itu kalau kita masuk rumah mengucapkan apa? Bismillah. Setan akan ngomong karo kanca-kancane ge, jan ora bisa nginep nang kene maning. Enggak bisa nginep lagi karena dia sudah apa? Sudah memagari rumahnya. Setan enggak bisa masuk. Kalau tidak baca bismillah gimana Ustaz? Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Seandainya dia masuk ke rumahnya dan tidak mengucapkan basmalah ketika masuk, qala syaitan, setan akan berkata, adraktumul mabit. Kalian dapat tempat nginep gratis. Losmen gratis ya. Ya, makanya rumah-rumah sing rasane puanas ya. Kalau masuk rumah itu bawaannya marah-marah terus, mungkin jenengan masuk rumah itu ketika di dalam tidurnya dikancani apa? Setan. Karena enggak mengucapkan apa? Bismillah. Mudah enggak magari rumah? Mudah enggak magari rumah? Apa orang masih ngapal bismillah ngene? Kebangetan nek ora hafal bismillah. Mudah kan? Saking gampangnya. Jadi apa? Pada orang macak. Coba siapa yang setiap masuk rumah. Atau tadi. Nah, tadi masuk rumah mengucapkan bismillah. Angkat tangan. Alhamdulillah. Bisa dihitung dengan jari. Nah, inilah ajaran dari Nabi SAW. Dan mari kita biasakan anak-anak kita. Ya kalau misalnya kita masuk rumah, kita lihat anak kita begitu masuk langsung blus. Tahan. Nak, sudah baca bismillah belum tadi? Belum, Bi. Keluar. Baca bismillah dulu. Ajari anak kita. Pepatah mengatakan Allah bisa. Karena apa? Karena biasa. Ketika anak-anak kita sejak dini sudah dibiasakan sebelum masuk rumah mengucapkan salam. Ketika masuk rumah ucapkan basmalah. Maka dia akan terbiasa melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin suatu ketika dia mengingatkan kita ketika kita lupa. Dan kita pun ketika memerintahkan anak kita untuk melakukan itu, kita pun harus mencontohkan juga. Misalnya kita bareng-bareng masuk rumah. Ayo, sebelum masuk rumah, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Masuk rumah, ayo ucapkan bismillah, bismillah. Ini pagar yang keberapa? Yang kedua. Pagar yang ketiga. Di antara pagar, agar rumah kita tidak dimasuki oleh sihir atau oleh setan, adalah mengucapkan bismillah ketika menutup pintu. Terutama di sore hari. Apa? Mengucapkan bismillah ketika menutup pintu dan jendela. Terutama di apa? Di sore hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kana junhul laili aw amsaytum," seandainya hari telah mulai gelap, "fakuffu sibyanakum," tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Ketika sudah sandekala, sudah sore-sore, tahan anak kalian, jangan biarkan apa? Berkeliaran. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena saat itu setan berkeliaran. Fa idza dhahaba sa'atun min al-lail fahulluhum. Seandainya telah lewat sebagian malam, biarkan mereka kalau memang ada apa? Ada keperluan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu kalian. Enggak cuma menutup pintu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhkuru smallah, dan ucapkanlah bismillah. Jadi ketika nutup pintu sore-sore terutama ya. Biasa kan kalau kita sudah sore-sore nutup apa? Nutup pintu. Kita biasanya nutup pintu tujuannya apa? Ben ora dileboni maling. Itu kan tujuan kita. Mungkin jarang di antara kita lah tutup lawange ben setane ora bisa mlebu. Ada enggak di antara kita yang nutup pintu niatnya kayak gitu? Hah? Ada enggak? Kalaupun ada, setan tetap bisa masuk. Karena setan itu enggak perlu pintu untuk masuk ke dalam apa? Rumah. Kenapa? Karena setan itu adalah makhluk apa? Halus. Setan itu bisa nembus apa-apa. Pintu, sekalipun pintunya itu dari kayu jati yang sudah sangat tua atau kayak apa. Enggak, tetap saja setan bisa masuk. Terus bagaimana Ustaz cara menghalanginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghliqul abwaaba wa dzkurusmallah." Tutuplah pintu sambil mengucapkan bismillah. Kenapa? Fa innasyaitana la yaftahu baban mughlaqan. Setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Tapi boleh ngunci karo apa? Bismillah. Gimana ya? Nanti pulang ya. Pulang. Nanti dipraktekan ya. Bali-bali ngaji. Kemudian nutup pintu enggak bismillah lagi. Buat apa ngaji kalau misalnya enggak dia apa? Dipraktekan. Ya. Dihemot-hemot ya. Nanti anak-anak ini ingatkan bapaknya. Pak, wis maca bismillah urung ayo. Nah, ingatkan. Ya, enggak masalah. Ingatkan bapak kita, ingatkan orang tua kita. Mungkin kalau misalnya ngajinya sama istri, nanti ketika masuk rumah, istri mengingatkan suaminya, suami mengingatkan istrinya. Ini caranya. Kalau ingin rumahnya apa? Aman. Aman dari apa? Dari serangan setan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Memakmurkan rumah dengan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Memakmurkan rumah dengan ibadah, terutama membaca apa? Al-Quran. Siapa di antara jamaah sekalian sejak bulan Ramadan kemarin, setelah Ramadan, sudah menghatamkan Al-Quran? Kalau bulan Ramadan gak usah diomongkan. Ramadan kabayan khatam. Nah, kecuali singora. Nah, setelah bulan Ramadan kemarin, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Alhamdulillah satu orang. Ada lagi dua orang. Ada lagi? Hah? Tiga orang, empat orang, alhamdulillah. Paling tidak rumah kita, ayo kita ramaikan. Dengan apa? Bacaan Al-Quran. Masa rumah, saben dina sing dongakan dangdutan. Nek ora dangdutan, gendingan. Nek ora gendingan apa? Rok-rokan. Apa maning? Rumah isinya seperti itu, ya wajar. Seandainya orang-orang yang ada di dalamnya itu hidupnya tidak tenang. Rasanya panas. Meskipun selalu menyalakan apa? AC. Kenapa? Karena di dalamnya dipenuhi oleh setan. Seandainya kita ingin rumah kita itu terasa sejuk. Orang yang masuk ke dalamnya itu tenteram. Betul-betul seperti apa yang dikatakan baiti apa? Jannati, rumahku adalah surgaku. Mari kita makmurkan rumah kita dengan ibadah, terutama membaca apa? Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, setan gak bisa mendekat. Ya, setan radoyan, demit rama, randulit. Ya. Gak mau dekat setan. Tapi kalau misalnya di dalamnya isinya gendingan, sabendina. Nah orang gendingan, dangdutan. Wah setannya betah. Nah, itu tempat favoritnya setan. Yeah. Tapi kalau seandainya di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setan yang dari luar gak bisa masuk. Yang sudah terlanjur di dalam akan apa? Akan keluar lari terbirit-birit. Apa dalilnya Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi alfai'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, menulis sebuah kitab. 2000 tahun sebelum apa? Diciptakannya langit dan bumi, Allah menulis apa? Kitab. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Dari kitab itu Allah turunkan 2 ayat yang dijadikan penutup dari surat apa? Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ayat nomor berapa? 285 dan 286. Bunyinya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai akhir ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqra'ani fi darin. Seandainya 2 ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah, salasa layalin, selama 3 malam, fayaqrabuha syaitan, setan tidak akan mendekati rumah tersebut. Jadi caranya gimana supaya setan enggak dekat rumah? Gimana caranya? Membaca 2 ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Berapa malam? 3 malam. Terus baru gue dangdutan maning. Nek dangdutan maning ya setannya apa? Merek maning. Ya, ini. Ini kalau setan di luar ya, mau masuk enggak bisa. Terus kalau setannya sudah di dalam, Ustaz, ngusirnya kayak gimana, Ustaz? Caranya gimana? Kalau setannya sudah ada di dalam. Misalnya beli rumah bekas peninggalan apa? Belanda. Nah, ternyata di dalamnya ada hantu Nyonya Menir padanya. Nah, itu ngusirnya gimana, Ustaz, caranya? Gimana caranya? Manggil tim pemburu hantu? Enggak usah, larang. Mahal manggil mereka. Kemudian yang dibaca juga bacaan-bacaan yang ranggenah, nah, yang tidak jelas. Cara mengusirnya mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan nanti. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya dawa, Ustaz. Ya dawa. Berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah gue pirang lembar. 25 lembar. Berapa halaman? 50 halaman. Ya ngos-ngosan, Ustaz. Lu daripada ngundang tim pemburu hantu, mendingan baca apa? Surat Al-Baqarah. Apa harus selesai, Ustaz, sekali baca? Enggak perlu. Enggak harus selesai. Mungkin hari ini atau suatu kesempatan kita baca baru bisa 2 halaman. Enggak masalah. Nanti dilanjutkan lagi sampai selesai surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ini caranya supaya kalau setan kita ada makhluk halusnya, kita pengen setan itu keluar, bacakan apa? Surat Al-Baqarah. Udung anak akan kepungan. Ya. Atau masang apa? Ketika bangun rumah, masang apa? Gedang. Ya. Atau masang bendera. Ya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu caranya. Caranya kita bacakan surat apa? Al-Baqarah. Ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian tadi di awal hadis Nabi berkata, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Sepi. Angker. Jadi kuburan itu angker ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya? Enggak ada cahayanya. Berarti nek wong ora duwe lampu kepriwe? Kayak kuburan rumahnya. enggak ada bacaan Al-Qur'an. Ada lagi yang lain? Tidak dipakai untuk ibadah. Rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tersebut mirip apa? Kuburan. Kata para ulama, bukan hanya mirip kuburan, mirip orang yang mati. Enggak ada nyawanya, enggak ada rohnya. Itu rumah yang enggak pernah dipakai untuk ibadah. Ibadah apa, Ustaz? Ya ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat, ya. Terutama salat sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, khairu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salatnya seseorang adalah salat yang dia lakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang hukumnya wajib. Alias salat apa? Lima waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin memakmurkan rumah kita dengan ibadah, gunakan rumah kita untuk sholat. Gunakan rumah kita untuk membaca Al-Quran. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan, lah rasah memecit sholat nang rumah bae. Nah, bukan. Tadi jelas sekali sabda Nabi SAW, kecuali sholat apa? Fardu. Kalau sholat fardu, harus mana? Ke masjid, terutama kaum pria. Adapun sholat yang sunnah, maka paling afdol dilakukan di mana? Rumah. Kalau qobliyah ba'diyah, Ustaz, termasuk qobliyah ba'diyah. Kecuali seandainya kita takut kalau qobliyahnya di rumah, nanti ketinggalan apa? Sholat jamaah. Itu baru dalam kondisi tersebut tidak masalah. Kita sholat di mana? Di masjid, demi mengejar apa? Sholat berjamaah. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi, yaitu hadis la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita tentang kekeliruan sebagian orang yang rajin beribadah di kuburan. Hadis ini, coba mari kita berpikir. Nabi berkata, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Maksudnya apa? Rumah kalian kalau enggak dipakai untuk ibadah seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat untuk apa? Beribadah. Paham ini maksudnya? Ya. Hadis ini menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang suka menjalankan ibadah di kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat untuk beribadah. Makanya rumah yang tidak digunakan untuk ibadah diumpamakan seperti apa? Kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk apa? Beribadah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dari dulu. Dari segala macam madhab. Dari madhab Syafi'i dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dari kalangan mazhab Hambali dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dari kalangan mazhab Hanafi dijelaskan oleh Imam Ibn Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Semuanya mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat favorit untuk apa? Beribadah. Kecuali apa? Ziarah kubur, kemudian mendoakan orang yang ada di kuburan. Tapi kalau mengkhatamkan Al-Quran di kuburan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Quran di mana? Di rumah atau di mana? Di masjid. Sebagian orang lebih tenang kalau baca Quran di kuburan. Subhanallah. Tenang itu di masjid, bukan di mana? Di kuburan. Masjidnya kosong, kuburannya apa? Rame. Subhanallah. Saya pernah berkunjung ke Medan. di sebuah perkampungan di sana, ketika saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis sekitar 5 tahun yang lalu, saya sampai ke sebuah perkampungan yang katanya Islami. Kemasuk di situ, saya mengira-ngira ada 2 buah bangunan yang sangat kontras. Yang pertamanya megah, di keramik, kemudian ada kubahnya, bagus, tembok kuat. Di sampingnya ada bangunan, masya Allah ya, dari kayu, ya. Dari kayu, kemudian ya pelamirnya sudah usang, berdebu. Saya pikirlah harap sholat di situ lah. Jalan gue lihat masjid, wah kini dan masjid deh. Begitu harap sholat, loh, jadi kuburan. Bangunan yang megah tadi di keramik, kemudian dikasih kubah-kubah banyak, dikasih gerbang juga, itu ternyata bukan masjid. Apa? Kuburan. Saya tanya, masjidnya pun di Pak Niku yang mana? Itu, subhanallah. Yang bangunan apa? Yang bangunan kayu sudah usang. Kemudian banyak debunya, itu masjidnya, kuburannya seperti ini. Ini menunjukkan ya, betapa jauhnya banyak di antara umat Islam dari tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih ada sekitar 5 menit, silahkan yang mau bertanya. Sebaiknya dihindarkan ya. Sebaiknya hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah dihindarkan, makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, itu sebaiknya dihindarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala tasawir." Setan itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar dan juga anjing. Dan juga apa? Malaikat. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan apa? Dan anjing. Maka sebaiknya dihindarkan. Kalau mau menghiasi rumah, ya hiasi dengan gambar pemandangan atau gambar-gambar yang lainnya. Ada lagi, silakan. Ya. Apakah menulis assalamualaikum di depan pintu rumah? Atau yang serupa, nempel ayat kursi atau surat Al-Baqarah lengkap. Atau bahkan sekarang ada Al-Quran lengkap. Ya, ditulis cilik-cilik banget. Mungkin harus pakai mikroskop ya. Apa? Mikroskop untuk melihatnya. Apakah ini bisa mewakili untuk mengusir setan? Jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya dan mengucapkan, bukan menempelkan, ya. Jadi enggak cukup, sebagian orang mencari jalan pintas. Lah ben ora dilebone setan, dipasangi ayat kursi nang saben kamar. Dan ini sangat disayangkan, ditayangkan dalam sebuah film, ya. Film ya. Seorang yang apa yang diganggu setan pergi ke dukun berpenampilan kiai ya. Dukun berpenampilan apa? Kiai. Datang ke situ katanya, sudah nih saya kasih apa? Ayat kursi ditempel di setiap kamar. Ya. Katanya di dalam film itu diperlihatkan ketika setannya itu masuk ke ruang tamu kepanasan karena ada apanya? Ayat kursinya. Pindah ke ruang makan, kepanasan. Ada apa? Ayat kursinya. Masuk ke ruang apa? Kamar tidur, kepanasan lagi. Masuk ke dapur, kepanasan lagi. Karena setiap ruangan ada apanya? Ayat kursinya. Ini pembodohan. Ya. Karena bukan itu yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca, bukan menempel. Ya. Jadi tidak cukup mewakili. Ketika sholat qabliyah kemudian dikumandangkan azan, bagaimana sikap kita? Ketika qabliyah dikumandangkan qomat, bagaimana sikap kita? Sebagian ulama mengatakan bahwasannya seandainya di itu di akhir sudah hampir selesai, maka diselesaikan, disegerakan penyelesaian sholat tersebut. Tapi seandainya di awal, maka kata para ulama dibatalkan sholatnya dan segera masuk ke dalam sholat apa? Dalam sholat fardu, karena dalam suatu hadis yang sahih disebutkan idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Seandainya sudah dikumandangkan azan, sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, itu hadis yang sahih. Ada lagi, silakan. Gih, monggo. Untuk memagari gedung atau kios atau kantor, apakah sama? Sama saja. Ya, sama saja dengan apa yang disampaikan tadi. Bacakan Al-Quran. Kemudian juga ketika menutup pintu kita membaca apa? Bismillah. Tidak ada bedanya antara gedung ataupun rumah. Dihindarkan lebih baik. Menghindarkan lebih baik. Kecuali seandainya membutuhkan untuk hal-hal yang memang sangat urgen. Seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya. Itu enggak masalah. Kata para ulama, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal keadaan darurat itu memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Dan seperti KTP, SIM, kemudian apa, penelitian kriminal, itu darurat, itu harus, mau enggak mau. Tapi kalau hanya sekedar untuk hiasan, tidak seyogianya dilakukan. Masih ada 2 menit atau 1 menit lagi. Ada yang apa? Bagaimana dengan kuburan yang, bagaimana dengan masjid yang di depannya ada kuburannya? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur." Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Nah, itu banyak hadis yang senada dengan ini. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, "ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat salat. Ya. Kalau seandainya kuburan itu di dalam masjid, maka tidak boleh salat di situ sama sekali. Di dalam. Misalnya apa? Di tengah-tengah ya, ada masjid, kemudian di tengah-tengahnya atau di ini imaman, kemudian di depannya ada kuburan, maka tidak boleh sholat di dalam dia. Tapi seandainya di luar masjid, kemudian ada pagar yang membatasi, ya, ada pagar yang membatasi antara masjid dengan kuburan, bukan hanya sekedar tembok masjid saja, ya, tapi ada masjid. Kemudian di depannya ada pagar halaman masjid. Kemudian baru apa? Baru kuburan atau pagar kuburan. Maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau seandainya di depan masjid persis, kemudian kuburan dan gak ada pagarnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ini ada sebuah pertanyaan yang insya Allah kita akan undur. Insya Allah jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Atas segala pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.